بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, rahiman wa rahimakumullahu jami'a, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk sampai di kota ini, di kota Madinah, kota kedua yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di kota ini syariat Islam semakin sempurna, di mana disampaikan, diajarkan di kota ini pula tentang bagaimana seorang muslim bermuamalah, bermasyarakat, dan bahkan di kota ini pula pertama kali seorang muslim mendapatkan bimbingan bagaimana mereka itu mengatur suatu negara. Walhamdulillah, kota yang memiliki sekian banyak keutamaan, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa menginjakkan kaki kita di kota yang mulia ini. Dan tentunya semuanya itu ada kita lakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama sebelum kita berangkat menuju kota ini, pada saat kita duduk bersama di bandara di Adi Sucipto di Yogyakarta, walhamdulillah kita telah mendapatkan tausiah dari Al-Ustaz Abu Abdirrahman Abdul Haq Hafidhullah Ta'ala, yaitu berkaitan dengan permasalahan niat, bagaimana kita berusaha untuk meluruskan dan memantapkan niat kita pada saat kita itu melakukan perjalanan dalam rangka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan memang demikian, permasalahan niat ini ada permasalahan yang sangat penting di dalam kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahkan keberhasilan kita di dalam beribadah ini sangat-sangat ditentukan oleh niatan kita. Dan bahkan di sana para ulama mengatakan niat yang benar ini merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah. Sebenarnya kemarin telah dibawakan sebuah ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka demikian pula amalan yang kita bersama sedang menjalaninya, kita ikhlaskan ke Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tapi tentunya di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk kita itu memiliki musuh, baik itu musuh dari dalam diri kita maupun musuh dari luar. Di mana musuh dari luar yang terbesar ada syaitan. Dan syaitan pun tahu niat ini adalah sangat penting dalam ibadah seorang manusia. Maka di sana syaitan berusaha dengan seluruh apa yang ada pada diri mereka untuk merusakkan niat-niat manusia pada saat akan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekian banyak jebakan-jebakan syaitan yang berkaitan dengan masalah niat ini. Permasalahan amalan qalbu ada demikian banyak, dan batas-batasnya ada demikian tipis, sehingga terkadang seorang manusia kurang menyadari. Dia menyangka apa yang dilakukan adalah suatu keikhlasan, nampaknya benar, akan tapi ternyata dia terjerumus dalam jebakan syaitan, akhirnya akan merusak amalannya. Salah satunya adalah apa yang diperingatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kita memiliki Rabb yang demikian menyayangi kita, sehingga tidaklah satu perkara yang itu akan membahayakan diri kita dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat, kecuali pasti Allah sudah memperingatkannya. Alhamdulillah sekali lagi kita memiliki Rabb yang demikian menyayangi kita, yang bahkan lebih sayang kepada kita dibandingkan kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa lahum fiha la yabkhasun." Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka sungguh akan kami penuhi amalan-amalan mereka di dunia. Dan ketika di dunia, mereka tidak akan dikurangi sedikitpun. Pada kelanjutan ayat, atau pada ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ulaikal ladzina laisa 'alaihim." Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Wa habita ma kanu yasna'un wa batila ma kanu ya'malun. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian lagi di akhirat kecuali neraka, dan telah hapus amalan-amalan mereka, telah hapus apa yang mereka usahakan, dan batil apa yang telah mereka amalkan. Di sana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan makna daripada ayat ini. Ibn Abbas adalah saudara sepupu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang beliau pernah didoakan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, "Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqqihhu fid din wa alim ta'wil." Ya Allah, semoga Engkau mengkaruniakan ilmu, memfaqihkan, memahamkan dia dalam masalah agama, dan memfaqihkan dia dalam masalah ta'wil. Maka demikian Ibn Abbas, beliau adalah seorang sahabah yang menjadi rujukan di dalam masalah tafsir Al-Quran. Ibn Abbas banyak mengambil permasalahan tafsir, ilmu tafsir ini dari saudara sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berkaitan dengan ayat ini, Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan amalan-amalan akhirat, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu sedekah, apakah itu haji ataupun umrahnya, ikhlas dia dalam melakukan amalan ini. Akan tapi yang dia harapkan semata-mata kehidupan dunia. Dia berharap dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hartanya. Semata-mata itu. Dengan amalan itu dia berharap Allah akan menjaga keluarganya. Semata-mata itu. Dengan amalan tersebut dia berharap agar Allah mengkaruniakan harta, pangkat, derajat dan semisalnya. Semata-mata itu. Lupa tidak mengharapkan negeri akhirat. Lupa tidak mengharapkan jannahnya Allah. Lupa tidak takut terhadap nerakanya Allah. Maka orang yang seperti ini termasuk dari apa yang difirmankan Allah tabaraka wa ta'ala pada ayat yang tadi kita baca. Walaupun dia ikhlas di dalam beramalnya, ikhlas benar-benar mengharap hanya dari Allah, tapi yang dia harapkan semata-mata bagian dunia. Lupa tidak menghadirkan dalam kalbunya daripada bagian-bagian akhirat. Maka sungguh orang yang seperti ini masuk di dalam ayat tadi. Dan yang demikian ini dipertegas oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas man yakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa minan nas man yakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia. Di sini orang itu memohon kepada Allah, berdoa, Rabbana wahai Rabb kami. Tapi apa yang dia minta? Kebaikan dalam kehidupan dunia. Maka dikatakan orang yang seperti ini tidak memiliki bagian lagi di akhirat. Berbeda dengan jenis yang kedua yang disebutkan pada ayat yang berikutnya, wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang mereka mengucapkan, wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat dan lindungi kami dari azab neraka. Maka ini dua kelompok manusia. Yang satu mereka melakukan amalan-amalan akhirat, bahkan ikhlas berdoa kepada Allah, akan tapi yang diminta semata-mata kebaikan dunia. Orang yang seperti ini tidak memiliki bagian lagi di akhirat. Dan sebagian yang lain mengatakan memohon kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan minta perlindungan dari nerakanya Allah, dan inilah orang yang berbahagia. Maka di sana di dalam kitab Tauhid dibuat satu bab khusus tentang permasalahan ini, yaitu didasarkan pada ayat di atas, bab minasyirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Bab termasuk kesyirikan, yaitu keinginan manusia untuk meraih dunia dengan amalan-amalan akhirat yang dia lakukan. Dan di sana dibawakan sebuah hadis di mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ta'isa abdad dinar, ta'isa abdad dirham, sungguh celaka budak-budak dirham, sungguh celaka budak-budak dinar, orang-orang yang seluruh aktivitas hidupnya hanya sekedar didorong untuk meraih kebaikan dunianya. Bahkan di dalam dia beribadah kepada Allah pun semata-mata untuk meraih kebaikan dunia. Maka orang yang sebenarnya orang yang celaka. Orang yang celaka. Bahkan saat dia meminta kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah ikhlas, tapi ketika yang dia minta hanya sekedar kebaikan dunia, maka ada suatu kerugian yang demikian besar. Mungkin di sana ada orang yang semangat berpuasa hanya sekedar untuk meraih kesehatan. Atau di sana ada orang yang bersemangat bersedekah hanya sekedar agar rezekinya semakin bertambah. Atau di sana ada orang yang bersemangat bersilaturahim karena ingin dilapangkan rezekinya, karena ingin dipanjangkan umurnya, semata-mata itu. Walaupun benar, keutamaan-keutamaan tadi, yaitu kebaikan-kebaikan dunia, terkadang syariat mendorong orang untuk melakukan amalan akhirat dengan menyebutkan kebaikan dunia itu. Akan tapi tentunya jangan yang menggerakkan aktivitas hidup kita yang mendorong semuanya pada sekedar kebaikan dunia. Benar, di sana di dalam syariat kita terkadang diberikan dorongan-dorongan untuk kita meraih daripada type amalan-amalan akhirat agar kita bisa mendapatkan kebaikan dunia. Seperti misalnya kita didorong untuk bersilaturahim karena itu akan bisa melapangkan rezeki, akan bisa memanjangkan umur. Bahkan di sana didorong untuk berjihad. Dikatakan bahwasanya bagi orang yang berjihad dan berhasil membunuh musuhnya, maka bagi dia apa yang dibawa oleh musuhnya itu, dan dorongan-dorongan yang lain yang di sana disebutkan kebaikan-kebaikan dunia. Boleh untuk kita mengharapkan itu di dalam amalan akhirat yang kita lakukan. Akan tetapi tentunya jangan kita jadikan kebaikan dunia itu satu-satunya tujuan kita dalam beramal. Jangan lupa bahwasanya yang paling penting bagi kita, yang semestinya mendorong, menjadi pendorong bagi seluruh aktivitas hidup kita, adalah kebaikan daripada kehidupan akhirat. Kita mohon keutamaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala daripada keutamaan-keutamaan di kehidupan akhirat. Kita mohon kepada Allah agar kita itu dikaruniai jannah. Allahumma nas'alukal jannah. Demikian pula kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari nerakanya. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari azab neraka. Dan ini tujuan terbesar bagi kita. Dan bahkan seandainya dengan amalan itu kita mengharapkan kebaikan-kebaikan dunia, jangan kita hentikan, jangan kita putus permohonan kita yang sekedar meraih daripada kebaikan dunia itu. Tapi lanjutkan kebaikan dunia yang berhasil kita raih, kebaikan dunia yang dikaruniakan Allah itu pun akan kita jadikan sarana untuk kita beribadah kepada Allah. Kita jadikan modal untuk kita itu meraih daripada keutamaan-keutamaan akhirat. Maka di sana dalam sekian banyak doa, Rasul alaihi salatu wasallam membimbingkan pada saat kita itu memohon daripada kebaikan-kebaikan dunia, maka kaitkan itu dengan kebaikan akhirat. Seperti kita dituntunkan untuk memohon daripada ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilmin, Allahumma inna nas'aluka ilmin yanfa', ilman nafi'a. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu, tapi tidak sembarang ilmu. Bukan ilmu yang itu hanya sekedar sebagai pengetahuan ataupun tambahan wawasan, tapi dikatakan ilman nafi'a, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki muamalah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala, memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Itu ilmu yang bermanfaat. Pada saat kita memohon ilmu, maka mohon ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Mohon ilmu yang bermanfaat. Tidak sekadar cukup memohon ilmu. Demikian pula pada saat kita itu memohon amalan, kita mohon amalan yang diterima. Bukan sekadar beramal, karena bukan perkara yang terpenting kita itu beramal. Benar penting kita beramal, tapi di sana ada yang lebih penting, yaitu kita memohon agar amalan kita diterima. Seberapapun banyak kita beramal, tapi kalau tidak diterima oleh Allah, maka itu tidak akan bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita. Demikian pula pada saat kita itu memohon rezeki, jangan sekedar rezeki yang banyak, yang itu kemudian akan menghantarkan kita kepada kesenangan duniawi, kemewahan dalam kehidupan dunia, tapi mohon daripada rezeki yang berbarakah, yang mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Demikian pula pada saat kita mohon untuk dikaruniai putra, jangan sekedar meminta untuk dikaruniai putra tep yang sehat, yang cerdas, tapi minta dengan putra yang salih dan salihah, putra yang akan memberikan kemanfaatan bagi orang tuanya, yang akan mendoakan orang tuanya, sehingga akan menjadi salah satu amalan yang tidak akan terputus bahkan seandainya orang tua itu telah meninggal. Dan demikian seluruh kebaikan-kebaikan dunia yang kita harapkan, yang kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, jangan kita putus berhenti sekedar pada kebaikan dunia, tapi jadikan itu sebagai alat, sarana, modal untuk kita meraih kebaikan akhirat. Ini tentang permasalahan niat yang terkadang terlewatkan, karena di sana katalah berkaitan dengan ibadah yang akan kita lakukan beberapa hari lagi insyaallah, ibadah umrah. Terkadang di sana ada orang yang umrah karena ingin sehat, karena menderita sakit yang sekian lama. Ada di sana orang yang umrah karena ingin segera memiliki putra, karena setelah menikah sekian lama belum dikenai putra. Atau di sana ada yang umrah karena ini dan itu, daripada kebaikan-kebaikan dunia, hanya sekedar itu. Maka ini sebuah kerugian besar. Sebuah kerugian besar. Berumrah karena inilah perintah Allah. Berumrah karena inilah sunnah Rasulullah. Berumrah karena dengan umrah ini akan bisa menghapuskan dosa. Berumrah karena dengan umrah ini akan bisa menghantarkan kita kepada ridha Allah, kemurahan Allah, yang dengan kemurahannya Allah akan mengkarniakan jannah kepada kita. Ini yang semestinya menjadikan niat yang utama dan pertama bagi kita. Adapun kebaikan-kebaikan dunia yang memang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yang akan kita raih dengan ibadah umrah, boleh untuk kita hadirkan dalam kalbu kita. Tapi jangan lupa, yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana dengan umrah ini kita akan meraih kebaikan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berfaedah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala, kita mohon dan berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga niat kita, meluruskan niat kita, sehingga amalan apapun yang kita usahakan untuk kita lakukan akan memberikan kemanfaatan bagi kita di dunia, dan lebih daripada itu di dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Demikian tadi telah kita dengarkan sebagai bekal yang penting bagi manasik umrah kita yang semakin dekat. dekat lagi hendak kita lakukan, mengingat betapa pentingnya ilmu sebagaimana tadi telah disampaikan, dan demikian pula para ulama kita mengingat pentingnya ilmu tersebut, sampai banyak dari kalangan mereka ulama ahlul hadis menulis kitab-kitab hadis mereka didahulukan dengan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niatnya. Tentunya kita semua mengharapkan agar amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita tidak menghendaki bahwasanya apa yang telah kita kerjakan sia-sia, dan kita mengetahui bersama bahwasanya jamaah kita, bapak, ibu, saudara-saudara kita seluruhnya telah mengeluarkan segala daya dan upayanya, ada yang dari sisi harta, ada yang dari sisi tenaga, dari sisi meluangkan waktu, dari sisi mungkin demikian pula yang meninggalkan anak-anak, yang keluarga dan seterusnya. Tentunya ini semua akan menjadi bertingkat dan bertambah bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusaha dengan benar untuk menjaga niatan-niatan kita. Wa ma taufiquna illa billah, dikarenakan demikian usaha syaitan datang dari sekian banyak bentuknya dalam rangka agar supaya amalan kita itu tidak berbobot dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sebuah asar dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang terlihat besar, baik itu haji, umrah, jihad, dakwah dan yang lain, namun itu menjadi ringan, sepele bobot dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena masalah niatnya. Tapi demikian pula sebaliknya, wa kam min amalin saghirin tukabbiru niyyah. Berapa banyak amalan yang terlihat sepele mungkin di mata orang, terlihat remeh ringan dilakukan, namun menjadi besar timbangan amalnya di sisi Allah karena masalah niatnya. Sebagai contoh, ada seorang wanita yang dimasukkan ke neraka hanya gara-gara itu perkara, yaitu permasalahan dia tidak memberi makan ataupun mengurungi seekor hewan, yaitu kucing. Demikian pula seorang wanita yang lain yang dia masuk jannah karena memberi makan seekor atau memberi minum seekor hewan, yaitu anjing, di masa umat terdahulu. Maka selama manasik kita dan ibadah kita, kita bisa berusaha untuk melakukan amal ibadah apa saja yang bisa kita lakukan, sedikit ataukah banyak, beserta dengan niatan-niatan kita. Maka bukan berarti ketika seseorang itu melakukan manasik umrah kemudian dia tidak perhatian dan tidak mau melakukan amalan yang lainnya. Setiap saat, setiap kesempatan, banyak peluang untuk kita yang melakukan amalan, mengangkatkan misalnya ya barang yang ringan milik mungkin istri kita atau adik kita atau orang tua kita dan yang lain. Demikian pula mencarikan atau melangkahkan kaki untuk menunaikan hajat. Mungkin sebagian bapak ibu di sini ada titipan, oh pak, titip ini ya, titip itu, diniati jika memang barang tersebut manfaat. Dan demikian pula itu amanah, misalnya seseorang melangkahkan kaki, diniati. Maka yang namanya melangkahkan kaki itu bukan hanya berpahala ketika mau ke masjid. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan, man masya liyaqdiya hajata akhihi fahuwa bikulli khutwatin shadaqah. Barang siapa yang melangkahkan kaki guna menunaikan hajat saudaranya, maka setiap langkahnya dihitung sebagai sedekah. Maka misalnya kita beli ya, ada minyak wangi di sebelah sana, padahal kita tahu jarak hotel ke masjid pun sudah termasuk ring satu paling dekat. Itu pun kalau kita hitung istilahnya tan pelataran dengan pohon-pohonan gang-gangnya seperti di kampung kita, mungkin itu sudah masjid terjauh mungkin. Bahkan mungkin dari pintu masuk masjid sampai shof pertama depan itu sudah jaraknya masya Allah berapa banyak langkah. Namun karena itu bagian dari masjid yang luas, sehingga seakan kita sudah masuk masjid, namun sejatinya panjang dan besar. Demikian pula mungkin kita ingin melangkahkan kaki untuk beli suatu keperluan, pesan dari keluarga kita di tanah air atau yang lain, kita berusaha melakukan kesempatan, setiap langkah bisa dihitung amalan. Namun demikian pula sebaliknya, seberapapun capek, seberapapun terlihat besar berkorban dan pengorbanannya, namun tanpa landasan niat, maka menjadi tidak ada apa-apanya. Namun seseorang yang terlihat sepele, mengambilkan ini, mengeluarkan ini, sekadarnya, sebisa apa yang dia lakukan, maka jika niatnya itu benar, biznillahi ta'ala menjadi berat timbangannya di sisi amal Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi itu yang bisa kita sampaikan untuk menambahkan sedikit. Dan tentunya perkara ini sekali lagi yang diinginkan adalah betul-betul mengingatkan kita semua untuk kembali perhatian kepada salah satu bagian dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, untuk betul-betul memperhatikan masalah niat lillahi ta'ala. Adapun asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu konsekuensi persaksian Muhammad Rasulullah, kita beribadah dengan mengikuti tata cara Nabi SAW dalam ibadah umrah kita. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Pada kesempatan ini telah diingatkan masalah niat dan betapa pentingnya hal tersebut. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang telah kita dengarkan dan kita sampaikan, dan terus bersemangat dalam melakukan amalan, termasuk kita duduk di sini. Kalau kita niati, ini besar sekali pahalanya, kata Imam Ahmad, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuh. Menuntut ilmu agama, tidak ada amalan apapun yang sebanding dengannya bagi orang yang benar niatnya. Karena umrah butuh ilmu, jihad butuh ilmu, dakwah butuh ilmu, bermuamalah, berjual beli, mana yang riba, mana yang bukan, semua butuh ilmu. Maka ketika seorang belajar karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya di sebelah kanan kita, akan dicatat yang demikian itu sebagai amal saleh. Namun kita hanya bisa berharap, dan jangan kita terperdaya bahwa amalan kita sudah banyak, langkah kaki kita sudah banyak, belum tentu. Kita tidak ada yang menjamin siapa amal kita yang sudah diterima. Kita hanya bisa berusaha dan berharap agar amalan kita bisa tetap dijaga dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis masing-masingnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk menjelang mungkin besok sebelum keberangkatan, mbok pilih wonten iskal ataupun hal-hal yang masih ganjil atau yang lain ingin ditanya, mungkin bisa disampaikan. Kalau kami mengetahui, kami jawab. Adapun yang belum mengetahui, kita tunda, kita tanyakan pada yang lebih tahu. Dan mudah-mudahan sebelum waktunya, mudah-mudahan wa yassarallah, bisa kita jawab dan bisa kita selesaikan. Ya, karena kita butuh kejelasan ketika hendak berangkat. Jazakumullah khairan, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan, yang sejatinya taklim kita akan diadakan di bawah dengan tempat yang seadanya. Namun alhamdulillah, masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan, tempat, dan juga ya waktu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.